Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur malam hari ini atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul. Bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menyampaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين ولا تضمن إلا بالتعدي أي لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودع بفتح الدار كما جاء به التنزيل وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانة. Di sini kita berhenti kemarin. Wala tadmanu illa bita'addi dan wala tudman. Wala tudman. Dan ama wadi'ah. La tudman itu tidak bisa dibebankan tanggung jawab kepada al-muda. Orang yang mendapat titipan illa bita'addi. Kecuali jika memang ada kesengajaan terhadap barang titipan tersebut. Kata Imam Taqidin alisni la syakka anna al-wadi'ata amanatun, tidak ada keraguan bahwa yang namanya wadi'ah itu amanatun, yaitu amanah. Fi yadil muda, di tangan orang yang dititipi. Fi fathid dali, dengan difathakan dal muda. Kama ja'a bihi tanzil, sebagaimana Al-Quran datang menjelaskan itu. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, kan begitu. Jadi amanah. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ, dan kalau memang dia amanah, فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ, maka tidak ada tidak ada alaihi terhadap al-muda kasairil amanat, sebagaimana amanat-amanat lain. Jadi dia adalah yadu amanah, bukan yadu doman. Beda sama ariyah. Yadu doman ariyah. Apalagi ijarah yadu doman, kan begitu. Naam. In ta'adda fiha au qassara dhamina. Ya, in ta'adda fiha, kalau dia sengaja melakukan kerusakan, pengurangan, pengerusakan fiha di dalam barang titipan au qassara, atau dia lalai lalu menyebabkan kerusakan barang, dhamina, maka dia bertanggung jawab. Wa asbabu taqsiri tis'atun, dan sebab orang dikatakan taksir, lalai, abai, yang membuat dia wajib menanggung kerusakan barang tersebut walaupun dia adalah orang yang dititipi dan itu adalah yadu amanah, tapi dia tetap wajib ganti, wajib tanggung jawab itu kalau dia memenuhi sebab-sebab kelalaian. Asbabu at-taqsir, asbabu taqsiri tis'ah, dan sebab orang dikatakan lalai itu ada 9. Wa isti'abuha, dan merangkumnya semua, apa istilahnya, menjelaskan semua 9 tersebut, layali kubil kitab, itu tidak cocok kalau sama, maksudnya kitab Abi Syuja'nya, Matan Takrib. Jadi kan Imam Taqidin Alisi, Imam Abi Syuja' mengatakan, la tudmanu illa bita'addi. atau tidak dikenakan beban itu al-muda, orang dititipi, illa bitta'addi, kecuali kalau dia menyengaja. Ta'addi itu artinya apa? Kan mestinya ada 9 dijelasin. Cuman kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wa isti'abuha, dan menyelu apa meratakan penjelasan 9 sebab tas taksir itu layaliku bil kitab. Ya enggak cocok kalau dijelasin sama matan takrib, karena matan takrib itu ya matan begitu. Jadi enggak usah yang panjang-panjang. Falal fal nadzkur ma tayassara dzikruhu, maka kita akan sebutkan, karena memang tidak disebutkan oleh Syabi saja, kita sebutkan ma tayassara dzikruhu, yang mudah untuk kita sebutkan. As-sababul awal, sebab pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab pertama orang dikatakan lalai, abai, kemudian dia bertanggung jawab atas barang yang dititipi. As-sababul awalu, sebab yang pertama, ayyudzi'aha al-mudza'u bifathi dzali 'inda ghairihi bila uzrin. Ayyudzi'aha al-mudza', dia dititipin, tapi dia titipin lagi itu al-mudza', orang yang dititipi menitipkan barang itu ainda ghairihi, kepada orang lain lagi, bila uzrin, tanpa uzur, min ghairi iznil malik, tanpa izin pemilik barang. Gitu. Orang dititipin mobil. Gitu. Lalu tanpa izin yang punya mobil, tanpa ada darurat, dia nitipin lagi. Gitu. Gue nitipin mobil nih. Gitu. Bukan punya gue, punya siapa? Nyaji Fulan. Izin dulu kalau mau nitip di sini. Udah biarin, nyantai aja. Ah, gitu kan. Kan kita begitu tuh, dibiarin nyantai aja lah. Itu kalau terjadi kerusakan, maka yang tanggung jawab siapa tuh? Orang yang dititip ini, orang yang kedua nih. Orang yang ketiga mah gak ada urusan. Yang kedua ini, yang dia menitipkan barang titipannya kepada orang lain tanpa uzur. Gak ada uzurnya, gak ada sebabnya. Dititipin mobil, dia punya garasi. Dititipin duit, dia punya lemari yang baik. Dititipin banyak punya, tapi nggak ada uzur, dia titipin lagi ke orang, nggak pakai izin. Itu fayadmanu, maka dia wajib bertanggung jawab. Jadi berubah tuh yadu amanah jadi yadu doman, maka terjadi kerusakan di barang titipan tersebut menjadi tanggung jawab al muda al awal ini. Gitu. Aslinya dua amanah, tapi karena dia titipin tanpa izin. Makanya yang namanya bank account itu, ya kan, itu enggak lagi wadiah. Karena nanti ada penjelasan, at-ta'addi bil intifa. Salah satu sebab taksir itu adalah at-ta'addi bil intifa, sengaja untuk memanfaatkan barang yang dititipi begitu. Makanya sulit untuk menetapkan bahwa yang di bank itu adalah al-wadhi'ah. Karena ada sebab taksir yang terjadi di situ. Maka lebih pantasnya itu apa? Tamwil. Benar, tamwil itu menggandakan harta. Sawa'un awdha'a inda 'abdihi aw zawjati, baik itu dia titipin kepada budaknya. Jadi nitipinnya jangan dibayangin ke orang, enggak. Nitip ke budaknya aja udah salah, udah taksir itu namanya itu. Sawa'un awdha'a inda 'abdihi, baik itu dia titipin lagi ke budaknya aw zawjatihi, atau bahkan istrinya sendiri. Au ibnihi, atau anaknya, au ajnabiyin, atau orang asing, orang lain. Jadi baik dia budak, istri, anak, orang tua, enggak boleh dititipin lagi itu barang titipan. Kalau terjadi kerusakan, yadudhamin. Walau awdha'aha indal qadi. Tapi kalau dia titipin kepada al-qadi, hakim, fahal yadman, apakah dia bertanggung jawab? Berubah jadi yadudoman, yang mana kalau ini terjadi kerusakan dia wajib ganti. Wajahani, ada dua pendapat. Asahahuma, pendapat yang pertama, ayadman. Pendapat pertama. Pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, yadmanu, dia bertanggung jawab. Li'annahu lam ya'zan lahu. Karena li'annahu lam ya'zan lahu, ini berarti ke al-malik. Li'annahu, karena si pemilik barang, lam ya'zan lahu, tidak mengizinkan orang ini untuk menitipkan barangnya ke orang lain termasuk kepada hakim. Qultu, kalau saya sih bilang begini, Qultu itu artinya begitu. Imam Taqiyuddin al-Islami mengatakan qultu, saya katakan hadza fil qadil adl. Ini kalau al-qadhi hakimnya adalah hakim yang adil. Bukan dari partai politik, dari orang profesional yang tidak terikat ke penuh. Kalau ada partai, kalau udah punya kepentingan, gitu. Jangan apa namanya, jadi orang mah jangan naif-naif banget begitu. Jangan banget gitu kalau bahas orang ini. Yang namanya orang partai itu punya kepentingan menjalankan tugas partainya, gitu. Jadi jangan terlalu naif ngeliat orang partai kok rasanya suci. Enggak ada. Ya namanya orang partai kan gitu. Hari ini kita biar dapat suara, besok di lain lagi ceritanya. Begitu. Hadza fil qadil adil amma qudatur risha wadhanama fayatmanuha bila nizam. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni. Maksudnya kan kata Imam Taqiyuddin ini kata siapa sih? Belum bilang. As-sahahuma, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat itu adalah yadman li'annahu lam ya'dhan lahu, karena si pemilik tidak mengizinkan dia untuk itu. Hadza fil qadil adl. Nah, ini apa namanya? Al-qadi al-adl. Maksudnya ini kata Imam Taqiyuddin, maksudnya kalau al-qadinya al-adl, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak yadu doman, tapi tetap yadu amanah. Karena qadinya qadi yang adil, reputasinya baik, terkenal, jujur, tidak memihak pihak manapun, berdiri di atas semua golongan, dan juga dia menjalankan amanah dengan baik. Amma qudatur risha wadzalamah, sedangkan kalau qadi yang dia titipin barang ternyang padahal itu barang titipan adalah qudatur risha, hakim-hakim yang menerima suap, wadzalamah, dan juga hakim yang zalim yang memutuskan perkara bukan karena dasar hukum tapi karena dasar bayaran orang dan juga pesanan penguasa, itu zalamah. Kan ya. Oh, sekarang nih hukum ya begitu. Kalau dekat penguasa aman, kalau kagak ya udahan. Namanya, dan itu kita harus aminkan, namanya juga demokrasi kan begitu. Demokrasi kan begitu, yang suara lebih banyak menang. Nah, tapi ada demokrasi yang lebih gila kan gitu, yang banyak duitnya menang. Fayad manuha, bisa gak ada harapan baik? Ada, orang kan demokrasi isinya kita-kita semua. Kalau kita-kitanya baik, insya Allah kedepannya baik gitu. Tapi susah tapi bisa begitu. Mudah-mudahan kedepannya makin sadar. Fayad manuha bila nizam, maka kalau qadinya yang dia titipin adalah qadi yang risha, qadi ahli tukang suap, wadzalamah, dan qadi hakim yang zalim memutuskan perkara tanpa dasar hukum tapi atas dasar sentimen begitu. Nah, maka itu yang nitipin tuh jadi yadu doman. Artinya kalau dia nitip, saya dititip Haji Andre datang. Ustaz, aneh nitip mobil 5. Aneh nitip mobil 5. Mau kemana? Aneh mau ada perjalanan jauh ke luar negeri sekian bulan. Waduh. Ini kalau 5 begini udah gitu orang kaya, ternama, tokoh. Bahaya nih kalau sama aneh. Ah, aneh nitip dah ke pengadilan. Mohon diterima titipan hartanya Haji Andre Kananurut. Ah gitu. Hakim yang terima, hakimnya adil. Ah, saya tetap yadu amanah, enggak dikatakan yadu doman karena hakimnya adil. Tapi kalau hakimnya risha wa dzalama, hakimnya hakim tukang suap dan juga orang zalim. Ah, sejak dia naruh barang udah yatman tuh. Jadi yadu domin. Bila nizah tanpa perdebatan. Wallahu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surdi Arafah. Ada itu Pak Surdi di bab puasa kitab Kifayatul Akhyar. Di sini ada, di maksudnya di linknya ada. Bahwa secara zahir, karena kan yang namanya fikih zahir, secara fikih zahir bahwa dia batal bukan karena jimaknya. Jadi yang kafarat itu batal karena jima. Dia batal karena minum. Adapun niat untuk minum tersebut karena ingin melakukan jima, Allah tahu niat tersebut. Dan tentu dosa itu kan berbanding sama dengan maksud dan tujuan kelakuan itu sendiri. Orang pulang nih dari masjid. Dari masjid, ramai orang di masjid. Melihat ada sendal, gitu. Dia pakai aja, mau pulang ke rumah. Tanpa peduli siapa miliknya, tapi dia lakukan itu atas dasar ya emang begitu. Emang kelakuan jeleknya begitu. Itu emang orang PA begitu. Jalan dia. Dosa gak? Dosa. Gosok. Ngambil harta orang tanpa sebab. Tapi ada orang yang kemudian melakukan itu sambil niat emang mau nyusahin orang ini. Akhirnya enggak random, dia nyarinya sengaja. Gua lagi deg-deg sama Haji Fulan, dicari sendalnya. Dipakai dah. Malah dia enggak pakai, dia nyuruh orang buat make. Buat biar nanti dia ribut. Ah kan begitu. Jadi niat kita itu memberatkan bobot dosa dan juga pahala yang kita terima dalam semua yang kita lakukan gitu. Secara zahir fikihnya kita enggak bisa menghukumi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dalam mazhab Imam Malik kan orang yang minum sengaja itu kan kafarat. Minum sengaja kafarat. Walaupun enggak jima. Jadi jima itu kafarat itu kalau Syafi'i bagi yang jimanya saja. Kalau yang minum kemudian dia melakukan safar enggak gitu. Zahirnya. Tapi kan niat kita tuh terhitung. Itu yang kemudian maka kita dibebankan oleh syariat untuk mengisi setiap peribadah si ruhnya. Spiritual bahwa anta'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innallaha yaqitu. Tapi juga mempelajari kalau bahasa sekarang tazkiyatun nafs. Ya, fi tasawuf itu yang insyaallah kita akan mulai beberapa hari ke depan. Kita lanjutkan. Mana tadi? Wa hadza idza lam yakun uzrun fa in kana bi an arada safaran. Jadi dia nitipin ke orang lain gitu. Tidak ada kafaran. Idza lam yakun uzrun, kalau memang tidak ada uzur, maksudnya ini menjadi sebab taksir, dia dikatakan lalai dan menjadi yadu dhoman kalau dia nitipin kepada orang lain tanpa izin. Hadza idza lam yakun uzur. Ini tanpa ada uzur. Fa in kana, tapi kalau ada uzurnya, dia mau dia dititipin nih. Dua hari kemudian ditelepon sama keluarganya jauh di Sumbawa misalnya. Ustaz tolong sini. Wah, harus pergi nih. Nah, ini ada barang titipan yang kalau dia tinggal, aduh, bahaya. Maka dia titipin. Itu kan ada uzurnya, karena harus safar. Jadi yang katanya yadu amanah berubah jadi yadu doman itu kalau tanpa uzurnya. Wa in kana fa in kana bi uzrin, kalau ada uzurnya, bi an arada safaron, seperti orang mau melakukan perjalanan. Fayan bagi ayyaruddaha ila malikiha aw wakilihi. Maka seyogyanya, yang bagi ini artinya seharusnya. Seharusnya ayyaruddaha, dia balikin itu barang titipan ila malikiha, kepada yang punya. Di Andre, ini barang titipan nih, mohon maaf gak bisa lama. Emang apa? Aneh mau ini, mau jalan ini. Menyerah mana? Ada urusan aneh ke orang tua di Sumbawa misalnya begitu. Fayan bagi ayyaruddaha ila malikiha wakili, atau dibalikin ke wakilnya. Kata Haji Andre, Ustaz, ini aneh barang nitip, aneh kira-kira ada urusan 7 hari di kota ini. Kalau ada apa-apa aneh barang, tuh ke orang saya aja tuh, namanya Wendy. Nah, Wendy tuh orang saya tuh. Tuh kalau ada haji, itu kan Wendy jadi wakil, serahin gitu. Fa in ta'adzara, tapi kalau enggak bisa dibalikin, Aduh, gue mau safar tapi nggak bisa balikin barang titipan, gimana nih? Dafa'aha ila qadin. Ah, serahin aja ke qadi. Dafa'aha ila qadin adlin, kepada qadi yang adil. Wa alaihi qabuluha, dan bagi al-qadi, hakim wajib menerima barang titipan tersebut. Fa in lam yajid qadiyan, tapi kalau dia tinggal di tempat yang gak ada pengadilan, yang gak ada mahkamahnya, dafa'aha ila amin, dia serahkan kepada orang yang dipercaya. Amin, orang terpercaya di kampung itu siapa tuh? Amin tuh, Ustadz fulan dan fulan begitu. Us adakan belajar usnahu. Profi, saya sih mau semuanya. Saya mau ngajarin semuanya, dari mulai nahu, sorob, sampai apa akhlakul banin, akhlakul banat, saya mau ajarin. Cuman ada beberapa yang buat saya itu nggak bisa kalau online begitu. Nahu tuh kagak bisa kalau on, buat saya begitu, belum nyari cara gimana orang bisa belajar nahu online gitu. Ntar kalau ada ke apa namanya, ada kesempatan, kita buka itu nahu juga. Fa mana tadi? Fa in lam yajid qadiyan dafa'aha ila amin wa la yukallafu ta'khiru safar. Wala yukallafu ta'khiru safari, dan dia tidak dibebankan untuk mengakhirkan safar. Maksudnya apa nih? Wala yukallaf. Ini kan dia mau jalan nih. Tiketnya hari ini. Begitu. Terus enggak ada qadi, enggak ada wakil. Harus kepada siapa? Kepada orang yang terpercaya begitu. Maka untuk tetap bisa berangkat, untuk bisa mendapatkan orang terpercaya, dia harus nunda satu hari gitu. Nah, kalau dia mau nunda silahkan, tapi sejatinya kalau dia mau langsung berangkat begitu bisa, dan dia tidak dibebankan untuk mengakhirkan safar. Dia bisa aja minta tolong sama istrinya, dia minta tolong sama wakilnya, dia minta tolong sama siapa untuk nanti ketemu si amin yang udah dijanjiin tersebut. Jadi la yukallaf, tidak dibebankan dia harus menunda safarnya. Fa in tarakad dafa ila al malik, kalau dia enggak ngasih itu barang kepada yang punya, aw wakilihi, atau kepada wakilnya, ma'al qudrati, padahal dia mampu, wa dafuha ila al hakimil adli, dan dia langsung bayar, langsung wa dafa'aha ila al hakimil adli, dia langsung serahin itu barang kepada hakim. Jadi urutannya malik, wakil, hakim, amin. Nah, empat tuh. Jadi pertama cari yang punya dulu. Enggak ada wakilnya. Kalau enggak ada hakim, kalau enggak ada amin, orang terpercaya. Fa in tarakad dafa ila al malik, kalau dia enggak nyerahin itu kepada yang punya, aw wakili, atau kepada wakilnya enggak bisa. Nomor 1 2 enggak bisa. Ma'al qudra, padahal dia mampu, wa dafa'aha ila al hakim, langsung dia naruh ke nomor 3, naruh ke hakim al adil, aw ila al ami, aw ila amin, atau kepada orang terpercaya, ma imkani dafa'i, dengan kemungkinan dia bisa bayar itu, dia bisa serahkan itu kepada al-malik, aw wakili, atau wakilnya, dhamina, maka dia jadi yadu dhaman. Karena dia lompat tuh dari nomor 1 langsung lompat ke nomor 4. Nggak boleh begitu. Jadi harus nomor 1, 2, 3, 4. Kalau langsung lompat, maka dia berubah jadi yadu dhaman. Walau dafa ila aminin, kalau kemudian dia bayar kepada dia bayar, dia serahkan barang itu kepada orang terpercaya, ma'al qudrati 'alal hakm 'alal hakimil adli, kepada hamma, padahal dia mampu serahin itu lebih dulu kepada hakim yang adil, domina 'alal madhab, dia bertanggung jawab, dia yadul dhaman 'alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi memang urutannya harus begitu, malik, wakil, hakim, amin gitu. Walau dafa'al wadi'ata, kalau dia bayar itu wadiah, atau dia serahkan itu wadiah, fi ghairi hajzin, wadahu dafana, walau dafana alwadi'ata, ini apa namanya, dia mau apa namanya, dititipin, lalu barangnya dikuburin, biar ini nih dikubur, walau dafana alwadi'ata, ini wadiah ini macam-macam ya, enggak cuman mobil, bisa juga surat kuasa gitu ya. Temennya datang, Ji, lu kan tahu gua hidup selama ini bagaimana, lu juga kenal keluarga gua kan gitu, lu juga tahu keluarga gue gimana. Kagak ada yang bisa gue percaya lah. Keluarga gue brengsek semua, misalnya contohnya begitu nih. Ntar gue lihat kayaknya umur gue udah kagak ada lagi. Ini ada surat di gitu. Gue titip sama lu. Isinya ya pokoknya begitulah. Ntar kalau gue udah ninggal, anak-anak gue pada ngumpul, lu bacain nanti lu. Itu kan juga titipan itu. Ya kan titipan. Nih, ntar lu bacain ya gitu. Ini surat pokoknya penting banget buat keluarga gue. Itu juga titipan tuh surat itu. Tibang surat doang kan, pakai SMS, WhatsApp juga. Sebagian orang atau mungkin banyak di antara kita yang lebih apa namanya, lebih apa istilahnya, mengutamakan surat misalnya atau pesan apa gitu. Nah, ini suratnya dititipin penting lalu dikuburin. Walau dafanal wadhi'ata, kalau seandainya barang titipan itu dikubur, fi ghairi hirzin inda iradati safar, dikubur fi ghairi hirzin, di tempat yang bukan tempatnya barang tersebut, di tempat yang itu bukan hirznya. Kalau duit kan hirznya di brankas, baju di lemari, mobil di garasi, apalagi. Nah, dia mengubur itu tapi bukan di hirznya. Dia ngubur surat di bawah tanah. Akhirnya korek-korek sama kucing, hilangan. Indah iradati safar. Jadi enggak ketemu. Pemilik barang enggak ketemu, wakilnya enggak ketemu, kodi enggak ada, amin juga, dia kuburin. Gitu. Indah iradati safar, ketika dia ingin safar, domina, maka dia bertanggung jawab. Dia jadi domin. Au fi hirzin, tapi, atau mungkin dia nguburinnya, nyimpennya di hirzin, di brankasnya. Walam yu'lam biha aminan. Walam yu'lim biha aminan. Dan dia tidak ngasih tahu kepada orang yang dia percaya tentang barang yang disimpan di situ. Au a'lamahu haitsu la yajuzul idza'u indal amin. Atau dia ngasih tahu haitsu la yajuzul idza'u indal amin, bahwasanya memang dia tidak boleh menitipkan itu kepada amin karena ada tiga orang di awalnya yang belum dia lakuin. Zomina, maka dia bertanggung. Jadi ya, paham gak nih masalah ini nih? Dia nyimpen benar, nyimpennya di brankas. Dia kubur itu barang di brankasnya benar. Nyimpennya di lemari karena itu baju, nyimpen di garasi karena itu mobil, nyimpen. Tapi dia tidak yu'lim, dia nggak ngasih tahu orang yang dia percaya bahwa itu ada barang titipan. Dia begitu aja. Atau dia ngasih tahu, gitu. Ngasih tahu kepada amin. Ji. Begitu ya. Itu ada di situ ada barang titipan. Haitsu la yajuzul idau indal amin, di kondisi yang dia enggak boleh kepada amin duluan karena ada tiga orang sebelumnya. Malik, wakil, qadi. Dan dia langsung kepada amin, dhamina, maka dia salah dalam hal ini, dia jadi yadu dhaman. Dari awalnya yadu amanah jadi yadu dhaman. Wa in kana yajuz, begitu. Tapi kalaupun boleh, karena emang Malik nggak ada, wakilnya nggak ada, kodinya nggak ada, amin doang yang ada. Wa in kana yajuz, tapi kalau dia nitipin itu, apa nyimpen barang dan dia kasih tahu kepada amin di kondisi yang mana dia boleh nitipin kepada amin. Walakinnal amin, akan tetapi orang yang terpercaya itu layas kunil maudhi', nggak tinggal di tempat di mana dia nyimpen barang titipan. Dhamina. Maka ganti juga itu. Jadi ya dhoman itu. Tahlan Pak Satria Purnama. Wa in kana yaskunuhu, tapi kalau si aminnya diam tinggal di situ, tinggal di tempat di mana dia nyimpan barang, lam yadman, dia tidak bertanggung. Artinya dia tidak yadul dhoman, dia tetap yadul amanah alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Kaza qala al jumhur, kaza qalahu al jumhur, beginilah yang disebutkan oleh jumhur. Jumhurul ashab syafi'iyah. Wa'alam ketahuilah. Annahu kama yajuzu al-idha'u bi'udhri safar. Sebagaimana boleh nitipin barang yang dititipin kepada orang lain dengan uzur safar. Fakadha bisairil a'zar. Begitu juga boleh untuk seluruh jenis uzur. Kama idha waqa'a fil buk'ati hariqun. Sebagaimana ketika terjadi bil fil buk'ah. Buk'ah itu maksudnya tempat di mana dia nyimpen hariq. Ada harik, ada kebakaran. au ghariqa, ada tenggelam, banjir, au nuhiba, au nahbun, kama idza waqa'a fil buq'ati, sebagaimana ketika orang tempat dia nyimpen harikun terjadi kebakaran, au gharaqun atau terjadi tenggelam, banjiran, au nahbun atau terjadi pencurian, au gharatun atau ghorah, ghorah itu sarik, pencurian. Jadi nahbun sama ghorah sama. Cuman nahbun itu lebih kepada copet. Tangannya cepat. Tapi kalau ghorah itu pencurian. Wa fi ma'na dhalika atau semakna dengan itu, isyraful hirzi alal khirabi walam yajid hirzan yang kuluha ilaihi. Jadi isyraful hirzi, brankas yang dia pakai untuk nyimpan barang titipan itu, isyraf alal kharab. Isyraf itu pengen mendekati al kharab, bakalan rusak gitu. Walam yajid, dan dia tidak menemukan hirzan, brankas, tempat nyimpan lain, yang kuluha ila, yang bisa dia pindahkan barang-barang titipan itu kepada hirzan. Jadi maksudnya gini, orang nggak boleh nitipin barang titipan kepada orang lain lagi kecuali ada uzurnya. Salah satu uzurnya safar. Nah, salah satu makna, bukan salah satu, yang termasuk makna uzur, bagian daripada makna safar, boleh orang nitipin lagi kepada orang lain, salah satunya apa, yaitu kalau terjadi kebakaran, lagi kebakaran dipindahin, atau kebanjiran dipindahin, nitip lagi kan kepada orang lain, kan gitu. Ya kan nggak mungkin kepada malik, maliknya jauh, wakilnya juga nggak ada, hakim juga jauh, ya kepada orang yang dia percaya lah begitu. Atau ada apa namanya nahbun, ada apa namanya, lagi dulu ada terkenal bajing loncat, wah dipindahin tuh barangnya semuanya, awor, atau lagi musim pencurian. Begitu juga termasuk uzur, boleh memindahkan atau nitipin lagi kepada orang lain, isyraful hijzi, kira-kiranya brankas yang dia pakai, tempat nyimpen yang dia pakai itu bakal al-kharab, bakal terjadi, udah keropos nih, lemarinya udah keropos, brankasnya, pindahin aja dah, nitip lagi kepada orang lain, apa namanya, itu juga termasuk makna uzur. Wallahu alam. As-sababustani. Sebab yang kedua, yang dikatakan sebagai abai, lalai, dia berubah jadi dari yadu amanah jadi yadu aman, as-safaru biha, yaitu dia melakukan perjalanan biha dengan apa namanya, dengan duit ini, dengan barang titipan ini. Fa in safaru biha, kalau dia melakukan perjalanan dengan barang yang dititipi, dhamina, dia wajib bertanggung jawab atas barang tersebut, tu in kana tariqu aminan, walaupun jalannya aman. Lu kan dititipin duit 200 juta gitu. Ini 200 juta jangan dibawa kemana-mana. Tapi jalannya aman, Ustaz, nyantai aja. Itu. Walaupun jalannya aman, tetap dia wajib bertanggung jawab. Wa hadza haitsu la udhra. Tapi kalau duit emang lebih aman di bawah jalan, di aman apa enggak di jalan? Enggak aman itu. Begitu. Wa hadza haitsu la udhra, dan ini memang tidak ada, ini menjadi sebab taksir kalau enggak ada uzurnya. Lu ngapain bawa 200 juta pakai di bawah jalan? Ya bawa aja. Kan lu bisa taruh di bank dulu. Biar kita kan ada uzurnya tuh. Terus ada uzurnya enggak dapat karena bisa taruh di bank. Tapi kan kalau gua taruh di bank, banknya kagak ada sekarang. Emang kenapa bang, orang lagi pada perang, duitnya buat dipakai gua enggak mau. Itu kan ada uzur tuh. Jadi gua enggak mau taruh di bank, gua bawa aja. Fa in hasala uzrun, tapi kalau ada uzurnya, bi an khala ahlul baladi aw waqa harikun aw gharatun, bi'an khala, seperti khala, seluruh orang kampung, ahlul balad, seluruh orang negeri si khala itu pergi. Nah, itu tadi sebab peperangan dia pada pergi, jadi gak ada yang bisa dititipin. Dia mau safar, dia punya barang titipan, dia mau nitipin lagi kepada orang, kan boleh, karena itu dia safar. Tapi gak malah dia bawa safar, nah, itu berarti asbab taksir. Tapi sebab dia boleh bawa bersama dengan safar itu menjadi boleh kalau memang nggak ada orang kampung yang bisa dititipin. Bi an khala rohala, semua ahlul balad, Au waqa'a harik, atau di kampungnya lagi terjadi kebakaran, au ghar atau pencurian, fala dhaman, maka tidak ada, tidak berubah jadi yadu dhaman. Bisyarti ay yajiza an raddiha, itu pun dengan syarat bahwa dia tidak mampu untuk mengembalikan barang titipan tersebut ilal maliki au wakilihi au amin. Gitu. Dia udah mau safar. Dia mau balikin ke malik enggak bisa. Dia balikin ke wakil enggak bisa. Qadi enggak ada. Amin enggak, udah dibawa aja dah. Ah, itu syaratnya itu menjadi boleh. Wahina idzin, dan ketika itu yalzamuhu safaru biha, dia wajib melakukan perjalanan biha, bawa barang titipan tersebut fi hadhilha, dalam kondisi ini. Wa alam wa illa, tapi kalau enggak begitu dia bisa balikin ke waktu ami ke malik ke pemiliknya bisa, ke wakilnya bisa, orang terpercaya bisa, tapi enggak lakuin fahuwa mudhayyi'un, maka dia termasuk orang yang menyia-nyiakan kewajiban. Wa yalzamuhu wajib bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Walau kana waktu salamatin, walaupun waktunya waktu aman. Kondisi beda lagi. Beda kondisi. Walau kana waktu salamatin, tapi kalau seandainya waktu itu adalah waktu aman, selamat. Wa ajiza, tapi dia enggak mampu an raddi, untuk mengembalikan ilal mali kepada yang punya, aw wakilihi, atau kepada wakilnya, awil hakim, atau kepada hakim, awil amin, kepada amin. Waktunya waktu aman aja, aman-aman aja, bagus, enggak ada masalah. Orang kampungnya ada, enggak ada kebakaran, enggak ada musim pencurian, tapi dia enggak mampu untuk mengembalikan itu. Fasafara biha. Kemudian dia melakukan perjalanan dengan itu sambil bawa barang titipan tersebut. Lagi kayak gini nih, keadaannya aman, tapi dia enggak mampu. Fala dhamana, maka tidak ada dhaman. Yadunya tetap yadu amanah, dia enggak yadu dhaman. Kenapa? Li'alla yanqati'an masalihihi, agar tidak terputus daripada maslahat dia. Wa yanfirun nas an qabulul wada'i, wali'adla yanqati'an masalihihi, agar tidak terputus, maksudnya kewajiban dhaman ini, kalau diwajibkan nanti memutuskan maslahat dirinya. Maslahatnya apa? Iya, dia harus melakukan safar. Wayan furunas an qabulil wada'i, dan orang-orang pada kabur ketika menerima barang titipan. Ini kan juga uzur. Wasyartul jawazi, dan bolehnya dia melakukan safar dengan bawa barang titipan, amnut tariq, yaitu jalannya aman. Wa illa, tapi kalau jalan yang enggak aman, fayad manu, maka dia bertanggung jawab. Jadi yaitu dhaman. Wa'alam, ketahuilah anna hadha fi haqqil mukim, bahwasanya ini dalam kondisi orang yang mukim. Amma idza awdha'a musafiran, tapi kalau dia nitipin lagi kepada orang yang safar, fasafara bil wadi'ah, jadi saya mau safar, saya nitipin orang ke mukim, itu yang benar. Tapi kalau nitipin ke orang yang safar lagi, fasafara bil wadi'ah, kalau orang yang safar dia bawa barang titipan itu, au muntaji'an, atau orang yang muntaja', muntaji' itu pelesiran, jalan-jalan. Fantaja'a, kemudian dia pelesiran jalan-jalan, bil wadi'ati, dengan wadi'ah, fala dhaman, maka tidak dhaman. Li'anna al-malika radhiya bisafar hina awda'ahu, karena yang punya barang radhiya, ridho bisafari, dengan perjalanan dia. Hina, bukan, kondisinya enggak nih. Kita pahaminya salah, saya pahaminya salah. Hadza fi haqqil mukim, ini kalau kondisinya dalam mukim. Ini yang dititipin ini orangnya mukim, gitu. Kemudian dia mau jalan, dia itu. Tapi kalau dari awal, amma idza awda'a musafir, dari awal emang dia nitipinnya ke musafir, gitu. Ji, ane mau nitip mobil, lah. Ane lagi di safar, ji. Gak apa-apa, ane titip dah, ane bawa nih, ane kirim. Fasafar bil wadi'ah, kemudian dia safar bil wadi'ah, muntaji'an. Jadi itu dia enggak bertanggung jawab. Fala dhaman, tidak bertanggung jawab. Li'annal malik, karena yang punya harta, radhiya bisafar, sejak awal dia ridha bisafari, dengan safar. hina audahu, ketika dia titipin. Karena ketika dia nitipin, dia udah tahu tuh yang mudanya yang dititipin tuh lagi safar. Dia sengaja nitipin dan dia tahu. Maka membawa barang titipan dalam safar, dari awal emang udah tahu si Malik, maka itu tidak membuat berubah. Yadunya tetap yadu amanah, bukan yadu doman. Wallahu alam. As-sababu sadis, sebab yang ketiga yang dikatakan sebagai sebab taksir, insya Allah pertemuan besok hari Rabu. Tarkul isha, meninggalkan wasiat. Artinya enggak bacain wasiat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini kira-kira jam 9 kita sebagaimana biasa hari Selasa akan baca kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, untuk mengoreksi kalau memang menemukan ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat bisa dikoreksi melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.